mendengarkannya. Wa takalluf al-fasahah, takalluf membikin-bikin, berlagak fasih dalam bicaranya, di mana bukan merupakan tabiatnya, tapi dia semata-mata takalluf dalam kefasihan tutur katanya, bicaranya, lafaz-lafaz yang ia keluarkan, yang mana makna yang terkandung di dalamnya hakikatnya tidak ada manfaat. Naam, bahkan ada kemadharatan di dalamnya. Yang kemudian mu'alif rahimallahu ta'ala beliau berkata, wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Munafiqun ayat yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idha ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan apabila engkau melihat mereka, melihat mereka orang-orang munafik, melihat jasad-jasad mereka, tubuh-tubuh mereka, fisik-fisik mereka, maka akan mengagungkanmu. Bagaimana elok dan bagusnya tubuh mereka. Nah, wa yaqulu tasma' liqaulihim, dan jika mereka berkata, berucap, niscaya engkau akan mendengar ucapan mereka. Naam. Ya. Karena bagaimana bagusnya mereka dalam berbicara, fasihnya mereka, pandainya mereka bertutur kata. Naam. Sehingga ketika mereka berbicara, berkata, maka akan mendengar, menikmati ucapan mereka dengan menyimaknya. Maka tubuh-tubuh mereka, fisik-fisik mereka, serta ucapan-ucapan mereka sesuatu yang mengagumkan. Ya. Dari sisi dohirnya saja. Naam. Tapi dibalik itu semuanya kosong dari akhlak-akhlak yang mulia. Tidak ada petunjuk yang baik sedikit pun pada mereka. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Oleh karena itu, kelanjutan ayatnya apa? Ka musannadah. Mereka itu ibaratnya seperti kayu yang disandarkan. Enggak ada gunanya, enggak ada faedahnya. Naam. Dah diletakkan gitu aja. Kayu tersebut. Yang ada justru bahaya ini. Bisa menimpa seorang ketika jatuh. Naam. Memadorotkan. Dan itulah mereka. Ha'ulail munafikun. Naam. Dohirnya saja. Naam. tapi kosong, enggak ada isinya, enggak ada manfaatnya, yang ada justru memadharatkan. Naam. Ya. Ibnu Katsir rahimallahu taala beliau mengatakan dalam tafsir beliau ketika menjelaskan ayat ini, kanu askalan hasanah wa dzawi fasahah. Dahulu mereka orang-orang munafik itu, naam, bentuk rupa mereka itu bagus dan punya kefasihan dalam bertutur kata, berbicara, berucap. Idza sami'a as-sami' yuzghi ila qawlihim li balaghatihim. Ya, ketika seseorang itu mendengar tatkala mereka berucap, maka akan memperhatikan ucapan mereka, disebabkan karena bagaimana pandainya dia berbicara, fasihnya dalam bertutur kata. Tapi wahum ma'adzal fi ghayati dhaf wal khuru. Ya, bersamaan itu kondisi keadaan mereka itu pada puncak kelemahan, ya, penuh dengan kegelisahan dan keresahan, penuh dengan ketakutan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka menyangka setiap teriakan itu ditujukan kepada mereka. Setiap kali terjadi suatu peristiwa, suatu kejadian, naam, ketika ada suatu hal yang menakutkan, yang membahayakan, mereka menyangka, mereka mengira, meyakini ini sesuatu yang akan turun pada mereka. Naam. Khawatir sesuatu yang ada dalam hati mereka itu terlihat nampak oleh manusia. Naam. Betapa buruknya sebenarnya apa yang ada dalam hati mereka, ya, yang penuh dengan kebencian, kedengkian terhadap kaum muslimin, terhadap orang-orang yang beriman. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, asyihatan 'alaikum fa idza ja'al khauf ra'aitahum yang duruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yukhsha 'alaihi minal maut fa idza dzabal khaufu salaqukum bi alsinatin hidad asyihatan 'alal khair ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum wa kana dzalika 'alallahi yasira. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-19, mereka itu kikir atas kalian, baik terhadap tubuh-tubuh mereka sehingga enggak mau berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, demikian pula terhadap harta benda mereka sehingga mereka tidak berinfak dari harta benda yang mereka miliki. Ketika datang kepada mereka sesuatu yang menakutkan, bahaya, engkau akan melihat mereka memperhatikan dalam keadaan terbalik-balik mata mereka seakan-akan orang yang pingsan karena disebabkan mau mati. Tapi ketika sesuatu yang menakutkan itu, bahaya itu telah hilang, pergi, serta-merta mereka mencaci maki, mencerca kalian dengan lisan-lisan mereka yang tajam, karena kekikiran mereka terhadap kebaikan. Mereka adalah orang yang tidak beriman. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan amalan-amalan mereka dan itu amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah mensifatkan dalam ayat ini terhadap mereka orang-orang munafik yang mereka hanya memperhatikan dari sisi dohirnya, penampilannya. Ya. Dari sisi fisik mereka, dari sisi ucapan, Naam, tutur katanya berusaha untuk memperindah, menghiasi-hiasi dengan lafaz-lafaz yang menakjubkan, menfasih-fasihkan dalam bertutur kata. Tapi di sisi yang lainnya kosong. Ya, hati yang penuh dengan kebencian, kedengkian, tidak memiliki akhlak yang terpuji, yang mulia. Tidak ada petunjuk yang benar yang ada pada mereka. Naam. Maka tentunya yang demikian sama sekali tidak memberikan manfaat sedikit pun. Dohirnya saja. Dalam kondisi hati mereka seperti itu keadaannya. Apalagi ternyata kefasihan, kepandian mereka berbicara tujuannya adalah untuk mengkaburkan al-haq. Menjadikan al-haq itu batil dan batil itulah hak. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan mereka ini, sifat mereka ini, agar kaum muslim berhati-hati. Jangan punya sifat sebagaimana sifat-sifat yang ada pada mereka. Naam. Yang fokus hanya dohirnya saja. Dalam keadaan hatinya kosong, tidak ada kebaikan padanya. Padahal kita ketahui hati adalah merupakan anggota tubuh manusia yang paling mulia. Karena hati tempatnya iman. Hati adalah merupakan tempatnya niat yang menjadikan baik buruknya diterima ataukah ditolaknya suatu amalan. Naam. Baiknya hati itu akan berikan pengaruh kepada baik seluruh anggota tubuhnya. Buruknya hati akan menjadikan ya buruk pula seluruh anggota tubuhnya. Yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah pada seorang hamba terkait hati-hati mereka di samping amalan-amalan mereka. Naam. Ya. Orang yang selamat, yang berbahagia, yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala di qalbin salim, semestinya seorang muslim lebih besar perhatiannya untuk memperbaiki sesuatu yang ada dalam hatinya dibandingkan zahirnya saja. Karena itu sesuatu yang jauh lebih penting. Naam. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, hadzal bab wasfun lil munafiqin alladziina ya'tanawna bi madhahirihim wa bi kalamihim fayujamminuna al-qawla wa yunammiqunahu wa yatafasahuna fi. Bab ini adalah pensifatan terhadap orang-orang munafik yang mereka perhatian terhadap zahirnya saja, penampilannya saja. Ya, perhatian dengan ucapan tutur katanya saja. Berusaha untuk memperindah, menghias-hiasinya. Ya, berusaha untuk memfasih-fasihkan ucapan perkataannya. Walakin ma'adzalika fahum wal'iyadzu billah qulubuhum haqidah fama nafa'ahum husnul manzur wala fasahatul dan. Akan tapi bersamaan itu maka mereka itu wal'iyadzu billah, hati-hati mereka penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam. Maka bagusnya ya penampilan, pandangan tidak memberikan manfaat sedikit pun pada mereka. Kefasihan lisan, kepandian berbicara, enggak ada manfaatnya bagi mereka. Naam. Ya. Karena hati mereka yang begitu buruk. Lasiyama wa qad ista'malu dzalika fil batil, terlebih lagi mereka menggunakan hal itu dalam kebatilan. Ya, kefasihan lisan mereka, kepandian mereka dalam berbicara, mereka gunakan ya untuk mengkamburkan al-haq, menjadikan yang batil itu hak, yang hak itu batil, untuk membela ya kebatilan. Wal iyadzu billah. Lidzalika ja'a tahdzirullah al-muslimina minal munafiqina fi ghairi ma mawdhi'in min kitabil karim. Oleh karena itu datang peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dari orang-orang munafik, bukan dalam satu tempat saja, dari kitabullah, dari Al-Qur'an Karim, sekian banyak tempat Allah mengingatkan kaum muslimin dari mereka orang-orang munafik. Wa kadzalika haddara an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam minhum. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan peringatan kaum muslimin dari mereka. Faqala inna akhwafa ma akhafu an hadhil ummah kullu munafiqin alimil lisan. Sesungguhnya perkara yang aku khawatirkan, yang paling aku khawatirkan atas umat ini, setiap munafik yang pandai dalam berbicara. Naam. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan, aku takutkan atas umat ini, yaitu setiap munafik yang dia itu pandai kepada kita. Jangan mudah tertipu dengan seseorang semata-mata kepandian dia dalam berbicara, bertutur kata, fasihnya dia dalam berucap, ya, bagusnya lafaz-lafaz yang dia gunakan tatkala menyampaikan. Kan dekatnya orang tersebut bukan orang yang pantas untuk diambil ilmunya. Naam. Walaupun tutur katanya yang begitu menakjubkan, ya, disebabkan rusaknya akidahnya, rusaknya manhajnya, buruk akhlaknya. Naam. Barakallahu fik. Jangan terpedaya dengan hanya sekedar seorang pandai berbicara, fasih dalam bertutur kata, kemudian tertipu duduk di hadapannya untuk mengambil ilmu, padahal dia adalah orang yang rusak akidahnya, manhajnya, buruk akhlaknya. Naam. Ibrahim An-Nakhai rahimallahu taala, beliau membimbingkan kepada kita terkait tentang kriteria yang semestinya seseorang itu hendak mengambil ilmu darinya. Beliau mengatakan, kanu idza atau rajula la ya'khudhu anhu li ya'khudhu anhu nadharu ila hadiyihi wa ila samtihi wa salatihi thumma akhadhu anhu. Dahulu mereka, para salaf, ketika mendatangi seseorang, enggak serta-merta hanya sekedar karena tutur katanya, ya, pandainya berbicara, fasihnya dalam berucap, tidak. Tapi mereka melihat, memperhatikan bagaimana akidahnya, manhajnya, bagaimana akhlaknya, dan bagaimana ibadah sholatnya. Ya, kanu idza atau rajula liya'khudhu anhu nadharu ila hadhihi wa samtihi wa salatihi thumma akhadhu anhu. Maka dari apa yang boleh ucapkan di sini, setidaknya ada 3 kriteria Naam. Untuk mengambil ilmu dari seorang, pertama melihat bagaimana akidah manhajnya. Apakah dia di atas akidah manhaj yang benar? Ya. Ataukah tidak? Melihat terkait tentang akhlaknya. Naam, bagaimana akhlak yang dia miliki? Naam. Demikian pula terkait pemahaman terhadap ilmunya. Ya. Yang itu bisa tercermin, tergambarkan bagaimana ibadah sholatnya. Oh, sholatnya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan yang dibimbingkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara tergambarkan dari bagaimana ibadah sholatnya. Naam, oh, sholatnya sesuai dengan sunnah. Ya, menunjukkan tentang keilmuan dia. Imam Malik rahimallahu ta'ala, beliau menasihatkan, ya, terkait terhadap orang-orang yang semestinya dijauhi untuk tidak diambil ilmunya. Hati-hati dari mereka untuk mengambil ilmu darinya. Beliau Imam Malik rahimallahu ta'ala mengatakan, la yu'khadhul ilmu an arba'atin. Ilmu itu tidak diambil dari empat golongan. Safihun mu'lin as-safah. Orang yang dungu, yang jelas kedunguannya. Orang yang bodoh, yang nyata-nyata kebodohannya. Wa sahibil hawa yad'u ilaih. Ya. Pengekor hawa nafsu, alu bid'ah, yang mengajak kepadanya. Wa rajulun ma'rufun bil kadzib fi ahadithin nas. Seseorang yang dia ma'ruf, diketahui biasa berdusta dalam dengan, wa in kana la yakdzib 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia enggak pernah berdusta atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan dia berdusta, tidak jujur tutur katanya, ucapannya tatkala bermuamalah dengan manusia, ya, orang semacam ini enggak perlu diambil ilmunya. Nah, walaupun tidak pernah dia melakukan kedustaan atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulun law fadlun wa salahun la yu'raf la ya'rifu ma yuhaddithu bihi. Yang keempat, seseorang yang dia punya keutamaan, ya, orang yang saleh, hanya saja dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan, hadis yang dia sampaikan. Naam. Maka perlu memperhatikan kriteria-kriteria seorang yang bisa diambil ilmunya. Hati-hati dari hal-hal orang-orang yang semestinya dijauhi, tidak diambil ilmunya. Jangan hanya semata-mata naam sesuatu yang menakjubkan tutur kata ucapannya, pandai berbicara, fasih, lafaz-lafaz yang dia gunakan indah. Bukan itu semata-mata patokannya. Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala dalam kitab Ithaful Qari Bita'liqati ala syarhi sunnah Al-Barbahari, ketika menjelaskan perkataan Al-Barbahari rahimallahu ta'ala, naam, fangdur rahimakallah kullaman samikta kalamau, naam, fala ta'jalanna wa la tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'al wa tanzur hal takallam fihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam aw ahadin minal ulama. Beliau mengatakan ketika menjelaskan perkataan Al-Barbari ini, na'am, di antara yang beliau sebutkan, jelaskan, fa'alaika ayyuhal muslim wa talibul ilm, maka wajib bagimu wahai kaum muslimin para penuntut ilmu, ya, anta tathabbat wala tasta'jil ma'a kulli man tasma' alaika bitathabbut wa ma'rifata man alladhi qala hadha wa min aina ja'a hadha thumma ma hiya mustanadatuhu wa adillatu min alkitabi wa sunnah thumma aina ta'allam sahibuhu wa amman akhadha ilm fahadhi umurun yahtaju ila tathabbut khususan fi hadha zaman fama kullu qailin hatta walau kana fasihan balighon wa balighon wa yusakiku kalam wa yakhudul asma la takhdar bi hatta taramuda ma'inda minal ilmi wal fiqhi. Kata beliau, wajib bagi setiap muslim penuntut ilmu untuk meneliti terlebih dahulu, tidak terburu-buru terhadap setiap apa yang dia dengar. Wajib untuk meneliti, cross check dulu, serta mengetahui siapa yang mengatakan ini, ya, dari mana datangnya perkataan ini. Naam, kemudian apa sandarannya, apa dalilnya atas ucapan tersebut dari kitab dan sunnah. Perlu juga diketahui dari mana ataukah di mana dia belajar. Orang yang mengatakan, dari siapa dia mengambil ilmunya. Ini adalah perkara-perkara yang butuh untuk di cross check, tasabut, terlebih lagi di zaman kita ini. Tidak setiap orang yang mengatakan, meskipun dia orang yang fasih, pandai berbicara, ya, ucapannya menggugah hati, betul-betul terpengaruh dengannya, jangan tertipu dengan semata-mata itu. Dilihat dulu apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, siapa orang ini, bagaimana akidahnya, manhajnya, apa yang dikatakan, apa dalilnya, adakah sandarannya dari Alkitab dan Sunnah, sesuaikah dengan pemahaman salaful ummah. Jangan semata-mata, wah masya Allah, pinter banget kalau ngomong, fasih. Jangan. Naam, barakallahu fik. Tidak setiap orang yang mengatakan, meskipun dia orang yang fasih, bagus, pandai berbicara, ucapannya menggugah hati, ya, naam, orang yang mendengar betul-betul menikmati terhadap ucapannya, jangan tertipu dengannya. Hatta tarmuda ma'inda minalaini wal fikhi, hingga engkau betul-betul melihat sejauh mana kedalaman ilmu dan pemahaman yang ada pada dirinya. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kaum muslimin dari orang-orang munafik. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya, ya, apa yang disebutkan di sini hadisnya, inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah kullu munafikin alimin nisan. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas umat ini ada setiap munafik yang pandai berbicara. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Maka kata beliau, habibullah taala, fa'alimul lisan indau fasahafil qaul. orang yang pandai berbicara, dia punya kefasihan dalam bertutur kata, berucap. Walaysa fi qalbi khasyatan lillah aw khasyatun lillah, hanya saja dalam hatinya tidak ada rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada fa inna yukhsha minhu an yan na'am an yakhda'a man yastami ilaih wa alaih. Fa inna la yanbaghi lil muslim an yattasifa bi sifatin min sifatil munafiqin allati dhammaha Allahu ta'ala min khilalil ayah madhkurah fi awwali hadzal bab wa fi ghairi ma mawdhi'in min kitabin karim awil ladzi haddara minha sallallahu alaihi wa sallam fi aktsar min hadits. Naam, oleh karena itu maka sesuatu yang dikhawatirkan darinya, ya, naam, kepandian dia berbicara yang biasanya dia tuh fasih dalam bertutur kata, itu akan menipu, memperdaya orang yang mendengarkannya, mempengaruhinya, menjadikan al-haq batil, yang batil menjadi hak, yang tadinya di atas sunnah kemudian menyimpang, ya, terjerumus di atas kebedaan wal-iyadubillah. Maka sungguhnya tidak sepantasnya seorang muslim, ya, bersifat dengan suatu sifat dari sifat-sifat orang munafik yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencelanya di sela-sela ayat yang disebutkan dalam awal bab ini dan selainnya, ya, dari apa yang terdapat dalam kitabullah Al-Qur'anul Karim ataukah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kaum muslim darinya dari sekian banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam suhab. Mungkin itu yang bisa kita baca di kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Binillahi ta'ala. Wa akhiru da'un hamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.